Lepaskanlah tangan ini dan menutup mata. Lepaskanlah tubuh ini terbebas derita. Semua jadi hitam dan tak terpandang lagi cahaya yang kita pernah dambakan. Lalui dan berharap keabadian datang. Di tanganku kau genggam permata yang hilang. Lalui dan berharap keabadian yang datang. Di tanganku kau genggam permata yang hilang. Love.